karena di antara adat-adat kebiasaan dunia itu ia merendahkan yang tinggi dan merendahkan yang dan meninggikan yang rendah. Maka apa irabnya famin dan jar majrur min adatiha, di antara adat-adat dunia adalah dia itu merendahkan yang tinggi dan meninggikan yang rendah. Maka apa irabnya famin adatiha di situ? Siapa yang jawab? Khabar muqaddam, mubtada'nya. Famin adatiha, maka min jar majrur ini mutalik dengan khabar mahdhuf. Betul, dia sebagai khabar muqaddam. Masalah terbesar di mana mubtada'nya? Maka di situ susunan bait syairnya harus ditambahi. Karena enggak mungkin fi'il mudhari' menjadi mubtada, jumlah enggak mungkin menjadi mubtada. Maka harus ditambahi an. Supaya mubtada'nya masdar muawwal. Karena mubtada itu hanya bisa berupa mufrad, kata satuan, atau masdar muawwal, dan mubtada itu enggak pernah bisa berbentuk jumlah kecuali satu. Catat, mubtada tidak pernah bisa berbentuk, tidak bisa dalam bentuk jumlah kecuali satu, yaitu jumlah mahdiyah bil qaul, jumlah hikayah, itu baru bisa jadi mubtada. Seperti innallaha ma'as sabirin, kalamullah. Maka jumlah mubtada'nya adalah berbentuk jumlah keseluruhan, yaitu mahkiyun hikayatul qaul. Itu satu-satunya jumlah yang bisa menjadi mubtada. Adapun di sini maka mubtada'nya harus dibuatkan, baik itu berupa an masdariyah, antah udol ali wa tu'li mansabal, atau pakai anna, annaha tahfidul ali wa tu'li mansabal. Karena enggak mungkin tahfidul ali di sini menjadi mubtada, dan susunannya dia harus mubtada. Karena famin adatiha ini adalah sebagai mutalik dengan khabar mahdhuf. Nahum. Maka di situ harus ditakdirkan, karena mubtada yang mungkin bisa berubah jumlah. Dia harus masdar muawwal, harus ada sabak, harus ada dilebur. Seperti ucapan orang Arab, tasma'u bil mu'aidi khairun min antara. Ini harus dilebur. Gak bisa tasma'u bil mu'aidi khairun min antara, gak bisa. Harus dikasih an. Antas ma'abil mu'aidi khairun min antara. Anak-anak ayo ngumpul di sini, jangan ngumpul di sana. Ngumpul. Baik di belakang, di bapak-bapaknya atau di depan. Kalau di sana di ngobrol. Ayo cepat. Qala al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullah ta'ala idrahid dunya fa min adatiha takhfidul ali wa tu'li mansabal. Letakkanlah dunia, jangan pakai timbangan dunia, karena timbangan dunia itu sering rusak. Timbangan dunia itu sering rusak, sering kebalik. Kenapa? Karena seringnya dunia itu justru merendahkan yang sepatutnya tinggi dan meninggikan yang sepatutnya rendah. Itu timbangan dunia, sering kebalik. Timbangannya sering pecah. Kalau seseorang di dalam kehidupan ini memakai dunia sebagai tolak ukur, maka nanti akan sering terbalik. Orang yang seharusnya direndahkan akan ditinggikan, yang seharusnya ditinggikan malah dipandang rendah. Ini sudah maklum, sudah kebiasaan dunia seperti itu. Orang yang tinggi, para ulama, para ahli ilmu, tapi karena mereka enggak memiliki dunia, dipandang rendah, dipandang hina. Ah, cuma thalibul ilmi. Ah, cuma seorang guru. Padahal dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dunia itu akan meninggikan orang yang rendah. Selama dia memiliki dunia, selama dia memiliki jabatan, memiliki kedudukan, maka dia akan dipandang tinggi walaupun dia seseorang yang rendah. Dari kalangan kufar, dari kalangan fusak, dari kalangan para tarikis sholah. Yang penting punya dunia, maka dia akan ditinggikan, akan dimuliakan, akan dihormati, akan disegani karena dipandang tinggi. Karena apa? Kacamatanya adalah, tolak ukurnya adalah dunia. Makanya nasihatnya Imam Ibnu Wardi rahimahullahu taala disuruh untuk meletakkan, tidak menggunakan, disuruh untuk mempensiunkan timbangan dunia. Jangan pakai timbangan dunia, karena timbangan dunia itu jarumnya sering terbalik. Seringnya kebiasaan dunia itu merendahkan yang tinggi dan merendahkannya dan meninggikan yang rendah. Adapun i'rab dalam bait syair ini adalah itrah fi'il amr mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu mustatirun wujuban tanbihu anta ad-dunya sebagai maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah mana min duhuriha التعذر فمن ف adalah للتعليل karena ف di sini artinya itu diartikan maka karena min sebagai jar ada lihat majrur wa alamat jarhi al kasro adzahira karena dia termasuk jama' mu'annas salim wa huwa mudhaf ha mudhaf ilaih mabniun 'ala sukun fi mahalli jar jar majrur muta'alliq dengan mahdhuf sebagai khabar tahdidul 'ali tahdidu bil mudhari' marfu'un li tajarrudi minan nasib wal jazim wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiru hiya kembali kepada dunia. Al-Ali sebagai maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi al-fathah ad-dhahirah tahdidul 'aliyah wa tu'li mansabal tapi ini disukun karena darurat syair wa tu'li wawu sebagai wawu atau tu'li sama fil mudhari' marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhamma al-muqaddarah mana min duhuri hasiqol man mausulah man mausulah mabniun ala sukun fi mahalli nasab mahulun bihi wa tu'li man situ sebagai mahul bihi safal fi'il madhi mabniun ala al-fatah ala sukun di sini la mahala wa ngalirab wa fa'iluhu dhamirun mustadirun takdiruhu huwa kembali kepada man dan jumlah fil dan fa'il safal lama halalah min al-i'rab karena silah mausul idra'id dunya wa min adatiha tahridul ali wa tu'li man safal. Ini sebagai lanjutan dari bait syair kemarin di mana Imam Ibnu Wardi rahimahullah taala menjelaskan bahwasannya apa yang dimiliki oleh seseorang dari perkara dunia ini bukan semata-mata atas usaha kerasnya, bukan karena jerih payahnya. Demikian juga apa yang luput dari perkara dunia ini bukan semata-mata karena lambatnya dia di dalam mencari dunia ini. Tapi semua itu adalah pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemarin kita jelaskan bahwasanya bait laisa ma yahwil fata min azmihi la wala ma fata yawman bil kasal. Ini tidak maknanya beliau menafikan sebab. Dan sebagaimana yang terdahulu bahwasanya sebab ada yang sebab dalam perkara akhirat dan ada sebab dalam perkara dunia. Kalau dalam perkara akhirat maka keakuratan sebab itu lebih diharapkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggantungkan perkara hasil akhirat itu dengan sebabnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dikasih taukid. Pasti. Jadi kalau dalam urusan akhirat proses insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Karena sebabnya adalah perkara yang disyariatkan, sebabnya adalah perkara yang diperintahkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hasil akhirat itu hanya bagi orang yang mau berproses, mau berusaha, mau bersungguh-sungguh. Kalau enggak bersungguh-sungguh enggak dapat. Itu akhirat. Tapi kalau urusan dunia ini lain. Keakuratan sebab itu tidak seberapa. Karena sebagaimana dalam surat Al-Isra, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid." Digantungkan dengan dua masyiah dan juga dengan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya sebab dalam urusan dunia itu kadang gak jamin, kadang proses, kadang mengkhianati hasil. Kalau dalam urusan dunia kerja sudah dipaksa habis-habisan, kadang gak dapat banyak, itu sering. Kerja santai tapi dapat banyak, ya itu sering juga. Ini kalau dalam urusan dunia. Jadi urusan dunia itu kadang enggak tentu. Adapun dalam urusan akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantungkan kebahagiaan dan keberuntungan bagi orang-orang yang mau beramal, bagi orang-orang yang mau berproses. Ini yang ingin saya sebutkan kemarin bahwasannya sebab dan proses dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat itu lain. Dalam urusan akhirat lebih diharapkan lagi. Karena ayat-ayatnya selalu menggunakan kepastian. Adapun dalam urusan dunia maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjanjikan. Kenapa? Karena urusan dunia ini tidak diperintahkan. Untuk bersungguh-sungguh ini kita tidak diperintahkan dalam urusan dunia. Bahkan dalil-dalilnya nyuruh untuk santai. Tapi kalau dalam urusan akhirat kita disuruh untuk memacu memang. Untuk berproses dengan keras. Jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan sebab di dalam perkara dunia dan sebab di dalam perkara akhirat itu memang lain dari sisi hasilnya. Paham di sini? Perbedaan antara sebab dalam urusan dunia dan sebab dalam urusan akhirat. Supaya tidak bertabrakan kemarin itu. Di mana beliau mengatakan mansar alat darbi wasal, ini adalah dalam urusan akhirat. Barang siapa yang berjalan di atas titian, dia pasti akan sampai. Ini dalam urusan akhirat. Kalau dalam urusan dunia enggak jamin. Kadang sudah kerja, sudah sesuai prosedur, sudah dilakukan dengan sebaik mungkin, direncanakan dengan sedetail mungkin, kadang hasilnya meleset. Kalau akhirat insya Allah enggak akan meleset. Kalau sudah benar-benar sesuai prosesnya, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi. Dalilnya dalam surat Al-Isra tadi. Makana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid. Tapi kalau dalam urusan akhirat, waman aradal akhirata wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum masykura. Dijanjikan oleh Allah bahwasanya usahanya akan disyukuri. Hasilnya pasti lebih. Pasti lebih. Kalau dalam urusan dunia hasil kadang enggak sesuai dengan proses. Tapi kalau dalam urusan akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjanjikan lebih. Iqra wa rabbukal akram. Aulaika kana sa'yuhum masykura. Ini sebagai pendorong. Urusan dunia enggak pasti, enggak tentu, kadang iya, kadang enggak, kadang dapat, kadang enggak. Tapi dalam urusan akhirat, insya Allah sudah pasti. Barang siapa yang mencari akhirat dan berproses sesuai dengan proses yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, pasti dapat. Kalau dunia enggak dapat, kadang enggak dapat. Maka Imam Ibnu Wardi sebelah menasihatkan seperti itu, apa yang dimiliki oleh seseorang bukanlah atas hasil jerih payahnya semata-mata. Malik menantikan. Demikian juga apa yang luput bukan karena sebab lambannya dia dalam mencari dunia ini. Kemudian Al-Imam Ibnu Wardi kembali menegaskan bahwasanya dalam perkara dunia ini gak perlu dibuat heboh, tidak perlu dibuat kabur seseorang dengan perkara dunia ini. Kenapa? Karena dunia itu sering menipu, dunia itu sering rusak timbangannya. Ia seringnya akan merendahkan yang tinggi dan meninggikan yang rendah. Qala Syekh Yahya Habibullah Ta'ala, makna bait, makna dari bait ini adalah anna dunya ma hiya mizanur rif'ah. Dunia itu bukanlah timbangan tinggi atau rendahnya seseorang. Ma hiya mizanur rif'ah, bukanlah ukuran ketinggian seseorang itu dengan dunia. Karena tadi jarumnya sering rusak. Illa inda mudhari'i qaumi Qarun, kecuali bagi orang-orang yang menyerupai mudhari'i. Dikatakan fi'il mudhari' karena dia menyerupai isim. Kecuali bagi orang-orang yang menyerupai kaumnya Qarun, para bolo-bolonya kaumnya Qarun, di mana mereka benar-benar kagum, dibuat heboh dengan dunianya Qarun. Alladzina qala Allahu anhum, yang mereka itu Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang mereka. Qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya, ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladu hadin adzim. Tatkala Qarun berjalan dengan segala kemegahannya, berkatalah orang-orang yang mereka itu menginginkan dunia, kehidupan dunia, ya laitalana, duhai, seandainya bagi kami seperti apa-apa yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya Qarun benar-benar innahu ladu, menganggap dan kagumnya dengan Qarun ini mati-matian, sampai menggunakan takkid dua, innahu lazu, pakai lam dan pakai inna. Jadi hebohnya, kagumnya dengan orang yang diberikan dunia ini sudah mentok, sudah sampai memuji Qarun menggunakan dua takkid, innahu lazu haqbin adzim, sesungguhnya dia sungguh benar-benar mendapatkan bagian yang sangat besar. Padahal gak dapat, Qarun dapat bagian yang sangat sedikit sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Dunianya enggak berguna karena ditenggelamkan setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru mereka yang tadinya muji-muji dan terkagum-kagum, mereka baru sadar. Kata Syekh, ya, dunia itu bukanlah timbangan ketinggian kecuali bagi orang-orang yang rendahan, yang berselera rendah seperti para orang-orang yang kagum dengan Qarun. Walau kana fid dunya hiya al-mizana, kalau hiya di sini jadikan dhamir fasal, maka bacanya al-mizana. Karena hiya dhamir fasal, walaupun namanya dhamir tapi dia itu huruf, enggak ada hukumnya. Sehingga khabarnya kana adalah al-mizana. Tapi kalau hiya di sini dihukumi sebagai dhamir isim, maka hiya sebagai mubtada, al-mizana sebagai khabar, dan jumlah mubtada khabar sebagai khabar dari kana. Bebas, monggo. Antum irob seperti itu boleh, antum irob seperti ini boleh, terserah. Walau kana fid dunya hiya al-mizan lir-rif'ah, seandainya dunia itu adalah timbangan, ukuran, standar tinggi rendahnya seseorang, lama mata anbiya Allah, tidaklah akan mati para anbiya dalam keadaan mereka itu lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, mereka tidaklah mewariskan dinar dan juga dirham. Para anbiya yang notabene mereka adalah semulia-mulianya makhluk Allah Subhanahu wa taala, mereka mati enggak meninggalkan dinar wala dirham. Berarti kalau seandainya dunia itu adalah timbangan tinggi, anbiya itu orang yang paling rendah. Kenapa? Karena mati saja enggak meninggalkan apa-apa. Semiskin-miskinnya orang di dunia ini, kalau mati pasti meninggalkan bohiku, saiti, pokoknya pasti meninggalkan sesuatu. Para anbiya, mereka enggak meninggalkan dinar wala dirham. Seluruh hartanya Rasulullah SAW yang ditinggalkan oleh beliau langsung jadi sedekah. Itu Makanya para anbiya, mereka tidaklah meninggal, mewariskan sebesar pun dari perkara dunia. Maka sebagai dalil, dunia itu bukan timbangan. Bukan timbangan tinggi rendahnya seseorang. Kalau seandainya dunia itu sebagai timbangan tinggi rendahnya seseorang, anbiya itu mereka orang yang paling rendah. Maka mati saja tidak meninggalkan apa-apa. Maka bukanlah sesuatu yang tercela bagi seseorang apabila dia meninggal enggak mewarisi anak-anaknya apapun, ini enggak tercela. Lebih tercela lagi apabila dia meninggal dan tidak mewariskan ilmu, tidak mewariskan tarbiyah, pendidikan yang baik kepada anaknya, inilah yang tercela. Kalau enggak mewarisi dunia saja, banyak temannya, para anbiya. Tapi kalau enggak mewariskan ilmu, ini yang akan menjadikan anaknya tersia-sia dalam sepanjang hidupnya. Lam yuwaridu dinaran wala dirhaman, mereka di dalam mewariskan dinar wala dirham. Innama warathul ilm, para anbiya mereka meninggal hanyalah mewariskan ilmu. Maka ilmu nih ikhwan, ini hadis ini dijadikan dalil utama oleh para ulama tentang kemuliaan ilmu, karena itu adalah warisannya Nabi, dan warisannya Nabi adalah semulia-mulianya warisan. Warisan yang termulia dan teragung di dalam kehidupan ini adalah ilmu, karena itu adalah warisannya para anbiya. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin, barang siapa yang mengambil warisan tersebut maka dia telah mendapatkan, maka dia telah mengambil bagian yang sangat mencukupi, wafir, bagian yang sangat banyak, menang banyak. Kalau seseorang bisa mendapatkan, mewariskan ilmunya para nabi, mewarisi ilmunya para nabi, maka dia berarti telah mendapatkan bagian yang banyak dari pembagiannya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadisnya Abu Darda Indah Abi Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadisnya yang hadis yang masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saharallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Kemudian itu sampai akhirnya innal anbiya lam yarithu dinar wala dirhaman innama warathul ilm. Hadis Abu Darda riwayatnya Imam Abu Dawud. Kalau walau kana di dunia ial mizana liribah, seandainya dunia itu adalah timbangan dan ukuran ketinggian, lakana ahakwa biha akramun nas, maka seharusnya yang paling berhak untuk mendapatkan dunia itu adalah akramun nas. Dijadikan isimnya gak apa-apa, maka pasti orang yang paling mulia adalah orang yang paling berhak dengan dunia tadi. Dibalik juga bisa lakana ahakwa biha akramun nas, tapi lebih pasnya lakana ahakwa biha akramun nas, dibalik isimnya kan adalah akramun nas. Maka pastilah semua yang paling manusia, yang paling mulianya manusia adalah orang yang paling berhak dengan dunia tadi. Allah Ta'ala, atas Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah. Seandainya dunia itu adalah ukuran tingginya seseorang, seharusnya yang paling berhak untuk mendapatkan dunia itu adalah Rasulullah, karena beliau adalah orang yang paling mulia, adalah orang yang paling tinggi. Tapi nyatanya beliau enggak punya banyak dari perkara dunia ini. Beliau mengatakan walakin qol, akan tetapi beliau mengatakan aju yauman wa ashba'u yauman, saya memilih untuk lapar sehari dan kenyang sehari. Ucapan Rasulullah ini dari hadisnya Abu Umamah Al-Ghazali, riwayatnya Imam At-Tirmidzi tapi dhaif. Hadis bahwasanya turun malaikat yang sebelumnya enggak pernah turun dan menawarkan kepada Rasulullah, maukah kurubah gunung Uhud menjadi semuanya menjadi emas, atau gunung Madinah menjadi emas? Ditawari Rasulullah, mau enggak? Gunung yang ada di Madinah ini saya rubah menjadi emas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak. Saya milih gini saja. Aju yauman wa asba'u yauman. Hadis ini dhaif. Hadisnya Abu Umamah Indah Tirmidzi. Dhaif. Tapi keadaan beliau di mana beliau lapar sehari dan kenyang sehari itu sabit dari hadisnya Aisyah. Ceritanya Aisyah menceritakan Rasulullah itu lapar sehari, sehari lapar, sehari kenyang. Itu sabit. Dari hadisnya Aisyah. Tapi kalau ucapan Rasulullah ngomong sendiri, saya milih untuk lapar sehari dan sehari kenyang, ini hadisnya dhaif. Apa? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam sahih Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya seorang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Dari hadisnya Abu Hurairah indah Muslim, dunia adalah penjaranya seorang mukmin. Seorang mukmin di dunia ini seakan-akan di penjara. Banyak hal-hal yang harus ditahan, banyak keinginan-keinginan yang harus tak tercapai, banyak cita-cita dan mimpi yang harus terkubur hidup-hidup tak tergapai, karena memang dia sedang di penjara. Sedangkan dunia ini adalah surganya orang-orang kafir. Mereka semaunya dan berboya-boya sesuka hati mereka di dunia ini. Dan para ulama mentafsirkan juga, seandainya seorang mukmin di dunia ini sekaya-kayanya dan sebahagia-bahagianya seorang mukmin, itu ibaratnya masih seperti dalam penjara dibanding dengan akhirat. Sebaliknya, semelarat-melaratnya orang kafir di dunia ini, itu adalah seperti masih seperti surga dibanding dengan nanti keadaannya di akhirat. Masyaallah, assalamu alaikum. Jadi ucapannya Rasulullah ini sangat jeru, sangat dalam maknanya. Kalau diartikan secara dohir, sebagaimana yang tafsiran pertama tadi, kalau dijeru, didalamkan lagi pentafsirannya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama tadi, sebahagia-bahagianya seorang mukmin di dunia ini masih seperti penjara dibanding nanti bahagianya dia di akhirat. Sengsara-sengsaranya seorang kafir di dunia ini, itu masih bagikan surga dibanding dengan sengsaranya nanti di akhirat. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala famahdhiril kafirin amhilhum ruwaida. Dalam surat At-Tariq, maka mahil, jangan kau segerakan bagi orang-orang kafir untuk diazab. Jarnoy, biarkan dulu, kasih waktu, tunda saja bagi orang-orang kafir, biarkan saja mereka bersenang-senang di dunia ini. Amhilhum, berikanlah kesempatan bagi mereka. Amhil, sama mahil, sama amhil, sama seperti nazala, sama anzala. Walaupun tentu kalau ditafsirkan secara dalam pasti ini mengandung makna yang berbeda, tapi kita belum tahu, karena diksi Al-Quran pasti mengandung fawaid. Amhilhum ruwaida. Ruwaida adalah tasghir dari raudun, ruwaidun, artinya koriban, biarkan sejenak, biarkan mereka bersenang-senang sebentar, nanti mereka akan sengsara di akhirat. Famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Jadi gak perlu kita itu cemas, gak perlu kita itu gusar dengan keadaan kita kaum mukminin yang melarat, yang sengsara di dunia ini, sedangkan orang-orang kafir bersenang-senang. Gak perlu cemas, biarkan mereka bersenang-senang sejenak, biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Ruwaidan, pakai tasghir sebagai dalil, sangat sebentar sekali. Ruwaidan, sebentar sekali. Selama-lamanya mereka, mulai dari bayi sampai tua bersenang-senang, itu hanyalah sebentar. Paling mentok berapa? 80 tahun, 90 tahun. Sedangkan masa kehidupan di akhirat itu enggak terhitung lamanya. Jadi sebentar sekali, biarkan saja. Wa qala subhanahu wa ta'ala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan mengistidraj mereka dari arah yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum, dan kami akan tangguhkan mereka, diberi umli lahum artinya ditangguhkan, dan akan saya beri waktu bagi mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya kaid, sesungguhnya makar atau kaid, itu apa? Jebakan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangatlah matin, sangatlah akurat, sangatlah kuat. Jadi dibiarkan orang kafir itu sejenak, ini kalau sudah diambil betul sama Allah subhanahu wa ta'ala gak akan lepas, karena kaidullah matin. Wa qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza farihu bima utu, sampai mereka itu setelah dibukakan, ini ayat yang kemarin saya sebutkan masalah istidraj, hatta idza farihu bima ma'udu fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu segala sesuatu. Sampai mereka itu sudah benar-benar bergembira dengan apa yang mereka itu diberikan dengannya. Akhadnahum baghtah, kami akan mengambil mereka secara tiba-tiba. Fa'idha umudisun, tiba-tiba saja mereka merasa sedih, mublis, langsung sedih. Langsung putus asa, mublisun artinya putus asa. Waqala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tujibkum waluhum wala auladuhum." Ayat ini juga kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar dari tafsirnya Imam Ibnu Qayyim. Janganlah membuatmu kagum harta-harta dan anak-anak mereka. Innama yuridullah, hanya saja Allah menginginkan, liyu'adzibahum biha, untuk mengadab mereka dengan dunia tersebut. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, wa tazhaqu anfusuhum, dan roh-roh mereka tercabut. Wa hum kafirun, dalam keadaan mereka itu kafir. Wa qala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ladzina kafaru yatamattauna wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru madwal lahum. Dan orang-orang kafir mereka akan bersenang-senang dan makan seperti makannya binatang ternak, dan neraka adalah tempat kembali bagi mereka. Biarkan mereka bersenang-senang di dunia ini, bertingkah laku seperti binatang, sesukanya, mau apa dipenuhi, mau apa dituruti, mau makan apa dituruti, nanti ujung-ujungnya adalah an-nar. Wa qala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Semua ayat ini sebagai dalil bahwasannya tidak perlu seseorang merasa wah, merasa kagum, merasa heboh dengan perkara dunia ini. Tak perlu dijadikan dunia ini sebagai tolak ukur sehingga menghormati orang yang berkedudukan tinggi dan merendahkan orang-orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala adabud dunya, pakai tak marbutoh itu, bukan pakai tak, bukan. Pakai nak marbutoh. Ada tujuannya, disitu pakai tak bukaan. Ada tujuannya anha mahiyah mizan, kebiasaan dunia, adatnya dunia, dia itu bukanlah, tidak bisa dipakai timbangan. Qadiyudillahu ta'ala ad-dunya manahabba. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dunia ini bagi orang yang Allah cintai dari orang-orang soleh. Ada juga orang-orang soleh diberikan dunia, ada Nabi Sulaiman, Nabi Dawud diberikan kerajaan, diberikan dunia. Dzulqarnain diberikan dunia, diberikan kekuatan, diberikan keleluasaan. Wa ma lam yuhib, yang benar, waman lam yuhib, dan Allah memberikan dunia ini kepada orang yang tidak Allah cintai. Jadi enggak pasti dunia itu diberikan oleh Allah kepada orang yang Allah cintai, dan kepada orang yang enggak dicintai juga diberi. Dan itu sebagai bukti hinanya dunia ini. Ketika Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah benci, kok dikasih? Karena itu enggak mungkin dalam kehidupan dunia ini kamu enggak akan pernah rela memberikan sesuatu kepada orang yang kamu musuhi, itu enggak pernah rela. Kecuali barang yang sangat tidak berharga sekali, tai ayam misalnya. Kamu kalau tahu itu akan dimanfaatkan oleh orang yang kamu benci, tidak akan kamu kasih itu, walaupun itu berupa tai ayam. Karena orang itu kamu benci, tidak mungkin kamu kasih. Nah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang yang Allah benci, kepada orang yang Allah musuhi, tapi dikasih, menunjukkan betapa rendahnya dunia itu ketika diberikan kepada orang yang Allah benci juga. Perkara yang paling rendah dalam kehidupan dunia ini tidak mungkin kita berikan kepada musuh kita. Kalau seandainya itu masih bisa dimanfaatkan, ada sebagai dalil diberikannya dunia ini kepada orang-orang yang memusuhi Allah itu sebagai bukti nyata akan hinanya dunia itu sendiri. Wa amad-din, adapun agama, adapun kecintaan akhirat, fala yu'tihillahu ta'ala illa liman ahabba, tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kepada orang yang Allah cintai. Makanya kemarin saya sebutkan, iri dalam perkara agama itu lebih besar. Kenapa? Karena dalam urusan agama ini adalah berkaitan dengan cintanya Allah, sedangkan urusan cinta adalah urusan yang paling intim, yang paling privat, yang paling pribadi. Gak bisa ikut campur. Seseorang gak bisa ikut campur pada cintanya orang lain. Gak berhak ngatur. Kamu kok cinta bulan gak bisa. Cinta itu adalah perkara yang paling intim, yang paling privat. Gak bisa diatur-atur. Istri gak bisa ngatur cinta suaminya, suami gak bisa ngatur. Gak bisa. Cinta itu datang sendiri. Karena itu barang siapa yang iri kepada orang yang Allah cintai, maka itu sudah ikut campur dalam cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri enggak bisa mengendalikan cinta kita kok. Mau mengendalikan cinta orang lain. Apalagi mau ikut campur dalam cintanya Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu adalah dosa yang sangat besar. Fala yudhillu ta'ala illa liman habba wa adamu karamatin lil insani dawamul istiqamah. Dan ini adalah faedah wa adamu karamah dawamul istiqamah. Itu ucapannya Syekhul Islam. Karamah, kemuliaan terbesar bagi seseorang adalah dia itu bisa senantiasa istiqamah. Itu adalah aset terbesar manusia. Kalau sudah bisa istiqamah, itu adalah aset karomah terbesar, lebih daripada bisa terbang, lebih daripada bisa sakti, kesaktian itu lebih dari itu semua. Seseorang kalau bisa istiqomah, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, itu adalah karomah terbesar. Itulah wali-walinya Allah yang sesungguhnya. Kalau orang yang terbang, kalau orang yang bisa sakti-sakti itu kadang enggak walinya Allah, kadang seringnya malah walinya syaitan. Bahkan Dajjal adalah orang yang paling memusuhi Allah, tapi dia bisa menghidupkan yang mati, bisa menurunkan hujan dan yang semisalnya. Qala Allah Subhanahu wa taala wa nabluukum bisyarri wal khairi bidnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan, sebagai semuanya sebagai fitnah, sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian hanya akan dikembalikan. Ini sebagai dalil ujian itu enggak cuma dengan perkara yang sulit. Ujian itu dengan perkara yang kita senangi, itu adalah ujian. Ujian kita berbeda-beda. Ada yang diuji oleh Allah dengan kesusahan. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan, hidupnya penuh dengan kesenangan. Ini ujian. Sebagaimana yang hidupnya dipenuhi dengan kesusahan, ini juga ujian. Dan masing-masing tidaklah lebih beruntung dari yang lain, kecuali kalau dia itu bisa melewati ujian tersebut dengan baik. Itu yang diuji dengan senang juga enggak boleh merasa saya lebih beruntung, saya ujiannya senang terus. Enggak mesti. Ini kamu bisa melakukan, iya ini bisa melewati, ini gak bisa. Demikian juga yang diuji dengan susah terus juga gak terus merasa loh saya lebih sengsara. Saya diuji dengan yang gak enak, yang gak enak terus. Gak mesti, kalau kamu berhasil melewatinya, kamu lebih beruntung dari yang diuji dengan kesenangan. Intinya, senang maupun susah, seluruhnya adalah ujian. Tidak peduli kamu itu diuji dengan senang atau dengan susah, yang paling penting adalah kamu itu bisa melewatinya. Bukanlah sesuatu yang terpenting kamu itu diuji dengan kesenangan atau kesusahan. Yang terpenting adalah kamu bisa melewatinya, apapun itu ujiannya. Wa ma ahsana tilkal abyati, dan alangkah bagusnya beberapa bait-bait syair itu. Bait ini adalah dinisbahkan kepada Abul Faraj As-Sawi. Abul Faraj As-Sawi. Bait syair ini, ya dunya taqulu bimal afiha hadari hadari min batshi wa batti hadari hadari, enggak pakai alif itu, hadari pendek, hadari hadari. Hadari adalah isim fi'il amr, hadari hadari, enggak perlu pakai ya. Hadari hadari min batshi wa batti, itu pakai ya, betul. Dunia itu mengatakan dengan lantang kepada seluruh orang yang ada di dalamnya, hadari hadari, hati-hati kalian, hati-hati kalian. Min batshi, dari pukulanku. Wa batshi, dari makarku, dari tipuanku. Jadi kalau ada orang sekarang sering bilang selamat pagi, dunia tipu-tipu. Itu yang nipu itu enggak dunia sebenarnya. Kalian sendiri yang tertipu. Dunia itu sudah bilang. Kalau kalian itu ditipu sudah dikasih ultimatum semua. Dunia sudah mengatakan. Ya dunia kakulu. Dunia itu sudah mengatakan. Bimal afiha. Bimil enbiha. Hadari hadari min batshi wa hadki. Fala yahurannakum min nibtisamun. Janganlah mengecoh kalian senyumanku. Kalau dunia ini sedang tersenyum kepada kita, jangan terkecoh. Senyuman dunia itu penuh dengan luka. Kalau dunia ini sedang tersenyum kepada kita, jangan terkecoh. Bagaimana maksudnya dunia itu tersenyum? Siapa yang pernah lihat senyumannya dunia? Bagaimana soal senyumannya dunia? Pernah lihat? Bagaimana yuk, senyumannya dunia itu bagaimana? Maksudnya ini bagaimana? Ini harus belajar ilmu sastra. Senyumannya dunia itu ya, keadaan-keadaan yang bahagia itu namanya senyuman dunia itu. Dunia sedang tersenyum. Dunia sedang bersahabat. Dunia sedang indah. Itu namanya senyuman dunia. Kata dunia, kalian jangan terkecoh dengan senyumanku. Fakauli mudhikun wal fi'lu mudki. Maka ucapanku memang betul membuat tertawa, tapi hakikatnya membuat menangis. Keadaannya memang bagus, seakan-akan kayaknya enak, hidupnya tenteram, hidupnya bahagia, penuh bergelimang dengan harta, tapi hakikatnya itu sangat memprihatinkan. Fakauli mudhikun, ucapanku membuat tertawa. Wal fi'lu mubki, tapi hakikatnya perbuatanku pada hakikatnya itu adalah membuat menangis. Ini ucapannya Abu Hurairah As-Sa'i. Dikatakan alangkah bagusnya oleh Syekh Yahya, dunia itu berkata, hati-hati, hati-hati kalian dari pukulanku, dari tipu dayaku. Janganlah kalian terkecoh denganku, dengan sebuah senyuman, karena ucapanku adalah membuat tertawa, tapi perbuatanku membuat menangis. Anak-anak perhatikan. Wa ahsanu min dzalika hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih bagus daripada syair itu, bagaimanapun juga Al-Qur'an dan As-Sunnah itu lebih bagus daripada syair. Jangan pernah mengunggulkan syair daripada Al-Quran dan As-Sunnah, jauh sekali. Syair gak ada setitik dari sastranya Al-Quran, gak ada. Seindah-indahnya ucapan syair itu adalah ucapan manusia. Ada pula Al-Quran, maka kalamullah gak sebanding. Wa ahsanu min dzalika, yang lebih bagus daripada itu adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pernah kita lewati dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, hadisnya Abdullah bin Umar. Hadis tentang zuhud di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing. Aw abiru sabilin, atau hanya orang yang sekedar lewat. Abiru sabilin, lebih asing, lebih sebentar daripada gharib. Abiru sabilin, ini lebih dalam daripada gharib. Karena gharib, orang asing kadang menetap. Tapi kalau abiru sabilin, bukan asing lagi, cuma lewat kok. Kalau Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, idza asbahta fala tantabiril masa, apabila kamu berada di pagi hari, asbahta di sini adalah tam. Jangan diartikan asbaha naqis. Idza asbahta fala tantabiril masa, apabila kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu waktu sore. Wa idza amsayta fala tantabiril sabah, apabila kamu berada di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Wa khudh min sihhatika limaradik, ambillah. Mumpung kamu masih sehat sebelum kamu sakit. Ketika masih muda, jangan mentang-mentang masih muda. Siapa tahu nanti ketika kamu tua, kamu badan-badanmu sakit-sakit semua. Encok, linu, rematik. Semuanya kencing batu, semuanya ada di situ. Maka mumpung masih sehat. Jangan menjalani masih sehat. Justru masih sehat itu yang dimanfaatkan. Tapi kalau sudah sakit, kamu sudah gak bisa lagi beribadah. Kamu cuma menangis di dalam terbaring, terbujur, kaku, menangisi masa mudamu yang kau habiskan dalam kesia-siaan. Wa min hayatika limautik, dan ambillah sebagian dari hidupmu. min di sini litab'id, sebagian. Ambillah sebagian dari sehatmu, karena kita enggak mungkin mampu menggunakan seluruh kesehatan kita untuk beribadah, enggak mungkin. Isos bisa sebagian saja sudah senang. Wis ganteng bisa nih, bisa sebagian aja sakit bisa. Karena enggak mungkin bisa semuanya. Karena itu pakai min, wakhud. Bukan kok wakhud sehat aja, semua sehatmu enggak bisa, enggak mampu seseorang. Tapi Rasulullah cuma nyuruh, wakhud min, sebagian saja. Kamu kalau bisa memanfaatkan sebagian dari sehatmu, itu sudah bagus sekali. Sebagian ulama mengatakan umur manusia itu separuhnya untuk tidur. Iya atau enggak? Misal umur 60 tahun, separuh umur untuk tidur. Kok bisa? Malam hari itu enggak untuk tidur. Jadi kita enggak sadar, separuh dari umur kita itu berkurang untuk tidur. Dan sepertiganya itu untuk pergi sia-sia, hilang bersama kenangan-kenangan entah kemana. Sepertiga dari yang sisa tadi kan, misal umurnya 60 tahun, 30 tahun entek kan gue turu kan. Kita gak sadar loh ternyata tidur itu sudah menghabiskan berapa dari umur kita itu. Harus untuk tidur. Sisanya tadi 30 tahun atau 35 tahun itu sepertiganya hilang di jalan kenangan, entah kemana, gak tahu. 10 tahun hilang, tersisa 20. Yang 5 tahun habis untuk galau, sibuk, bingung, mikir kerjaan, gak karu-karuan. Yang 5 tahun lagi untuk sakit, untuk bingung, untuk bersama keluarga, bermain-main, dan yang lainnya. Jadi aslinya yang dimanfaatkan cuma 10 tahun itu. Kalau dihitung semua dari jerih payah kita, kalau seharinya kita menggunakan seluruh umur kita untuk kebaikan, paling mentok cuma tadi, seper-seper 10 dari umur kita. Karena itu ya kawan, dimanfaatkan betul umur ini yang dulunya di masa mudanya luput, hendaknya disusul, diganti di masa tua. Yang masih muda dan segera dilaksanakan, siapa tahu nanti gak ada masa tua. Itu ya kawan. Qala wa laisa ma'nahu anna al-insana la yadribu fil ardh. Nah, ini penjelasan dari bait sebelumnya juga. Bukan berarti menafikan sebab. Bukan berarti maknanya manusia itu tidak la yadribu fil ardh, tidak berjalan di muka bumi. Yadribu di sini bukan berarti diartikan memukul. Yadribu fil ardh maknanya bukan berarti dia kemudian hanya duduk, tidak perlu bekerja atau mencari ma'isha. Wala yamshi fi manakibiha, dan juga tidak berjalan di atas pundak-pundak bumi. Wa yatlubur rizqa, dan mencari rizki. Bukan berarti seperti itu. Hadza tawakkulun. Kalau cuma sekedar duduk, enggak mencari pekerjaan dan enggak beraktivitas, ini namanya tawakkul. Walaisa tawakkulan, bukan tawakkulan, bukan tawakal. Dari bunyi katanya saja sudah beda. Tawakul, lewer. Tawakul beda, tawakal kenceng, mantap. Iya toh? Bahasa Arab itu seperti itu. Bunyi nada lafadznya itu sudah menyimbolkan maknanya. Tawakul artinya loyo. Tawakul loyo, lemes, lewer. Tawakul kenceng. Tawakal itu seperti itu. Tawakal bukan berarti loyo. Tawakal bukan berarti enggak berusaha. Tawakal itu kenceng, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya, anggota tubuhnya melaksanakan sunnah mencari maisha. Qala Allah taala famshu fi manakibiha. Malik, perhatikan. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Maka berjalanlah kalian di atas pundak-pundak bumi. Wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, wa ilaihin nusyur. Allah selalu memberikan, menutup ayat mencari rizki pasti diingatkan. Balik, ingat, nanti balik, pulang. Jangan keinakan di dunia ini, jangan terlena. Nanti ada masanya pulang, nanti ada waktunya pulang. Wa ilaihin nusyur, hanya kepada Allah lah kalian akan dibangkitkan. Jadi sebelum disuruh sudah dikasih ultimatum, nanti jangan lupa berkemas ya. Karena nanti akan balik. Ada waktunya pulang. Jangan kayak anak-anak itu kalau main sampai maghrib. Sebelum maghrib sudah harus pulang, mandi. Ini kan juga kita di dunia ini. Nanti ada masanya kita itu pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada masa untuk berkemas, untuk merapikan bekal-bekal kita, mempersiapkan bekal-bekal kita untuk pulang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu terlena dalam kehidupan ini. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anni rib bi asakal bahr." Kami wahyukan kepada Musa, an di sini tafsiria, an yaitu apa? Bunyi wahyunya idrib, pukullah biasakan dengan tongkatmu kepada laut. Pukullah laut dengan tongkatmu. Fanfalaqo, maka terbelahlah. Fakana kullu firqin, maka menjadilah setiap bagian, setiap pecahan kaptau bil azim, seperti bukit yang sangat besar. Mengeras laut itu ketika dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa sehingga bisa dipakai untuk jalan. Disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah, ada dalam satu bagian laut yang hanya terkena matahari cuma waktu itu saja, yaitu apa? Yaitu tadi bagian yang dipukul oleh Nabi Musa tadi, cuma itu toh sekali seumur hidupnya, bagian laut yang hanya terkena sinar matahari, dasaran laut yang hanya terkena sinar matahari saat itu juga. Tapi kalau melihat dari ayat, bukan kok laut itu kemudian terbelah kemudian berjalan di atas dasaran lautnya, tapi menjadi beku, lautnya itu menjadi kaptaut, seperti bukit. Muhtamal juga Nabi Musa berjalan di atas dasaran laut tadi. Karena itu disebutkan dalam Bidayah Nihayah, ada satu bagian dari laut, dasaran laut yang hanya terkena apa namanya, dataran atau hamparan cuma sekali seumur hidup, yaitu yang dilewati oleh Nabi Musa itu. Maka di sini dalam ayat ini terdapat dalil untuk mengambil sebab. Fadr ani berib biasa kalbar, ini mengambil sebab. Tawakal itu harus mengambil sebab. Walakin kama yakulun nawawi, jadi bukan maknanya nasihatnya lima berbuluan di kemudian seorang meninggalkan dunia terus gak lapo-lapo, gak kerja, gak apa, gak cari sebab, bukan. Tapi maknanya itu seperti yang diucapkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Siapa namanya Al-Imam An-Nawawi? Siapa namanya? Tahu Yahya bin Syaraf Abu Zakaria. Wala Zakaria lah, beliau adalah Abu Zakaria, tapi saya enggak punya Zakaria. Beliau meninggal sebelum nikah di umur 30-an. Al-Imam An-Nawawi termasuk seseorang yang umurnya barokah, mati muda, tapi yang diwariskan adalah ilmu yang sangat besar, sangat banyak, rahimahullahu ta'ala. Bukan berarti maknanya kemudian meninggalkan dunia dan enggak mengambil bagian dunia, akan tetapi seperti yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, inna lillahi rijalan futona. Dalam Riyadus Solihin, ini dalam bait syair ini adalah dalam Muqaddimah Riyadus Solihin, bait syair yang fenomenal, masyhur, karena di dalam kitab beliau Riyadus Solihin, inna lillahi ibadan futona, sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang mereka itu jeli. Talaqud dunya wa khawful fitana, mereka mencerai dunia ini dan mereka takut terhadap fitnah-fitnah. Nadharu fiha falamma alimu, mereka melihat dalam perkara dunia ini tatkala mereka mengetahui, annaha laysat li hayyin wa dona, bahwasanya dunia ini bukanlah tempat tinggal bagi seorang yang hidup, bukan tempat tinggal selamanya dunia ini. Jangan salah, dunia ini cuma sementara. Ja'aluha, tatkala mereka tahu dunia ini tidak untuk selama-lamanya, ja'aluha, mereka menjadikan dunia ini sebagai lujatan, sebagai ombak. Wattakhadhu, dan mereka jadikan sholihal amali, amalan-amalan sholih, fihi subuna, fiha sebenarnya. Dalam bait syair yang asli, fiha. Sholihal amali fiha, karena dominnya kembali dunia. Sholihal amali fiha subuna. Mereka jadikan dunia ini sebagai ombak, dan mereka jadikan amalan soleh sebagai rakit atau sebagai perahu-perahu kecil untuk dipakai berlayar. Ini bait syair yang sangat bagus dari Al-Imam An-Nawawi. Bahwasanya di dunia ini ada beberapa hamba Allah yang mereka itu jeli. Mereka mencerai dunia ini, dicerai. Dunia ini dicerai, dipegat. Talabud dunia wa khawful fitnah, mereka takut terhadap fitnah-fitnah. Mereka melihat perkara dunia ini. Tatkala mereka tahu bahwasanya dunia ini bukanlah tempat tinggal selama-lamanya, mereka jadikan dunia ini sebagai ombak, dan mereka jadikan amalan soleh sebagai bahtera untuk berlayar di atas ombak-ombak tadi. Nasallahu taufik. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik. Ini syarah dari bait syair Al-Imam Ibnu Wardi. Itrahid dunya famin adatiha takhfidul ali wa tu'li man safal. Dunia itu memang seringnya merendahkan yang tinggi dan meninggikan yang rendah. Itu wis biasa bisa. Maka di sana ada seorang penyair mengatakan atattu ala dunya bitaqdimi jahilin wa ta'khiri di ilmin faqalat khudil udra banul jahli abnai lidaka rafa'tuhum wa ahli tuqa abna'u darratil ukhra. Kata dunia, kata orang tadi, kata seorang penyair, saya komplain kepada dunia, kenapa kamu malah mendahulukan orang bodoh dan kamu mengakhirkan orang yang berilmu. Maka dunia tadi menjawab, maaf, ambillah uzur dari saya. Orang-orang bodoh itu adalah anak-anakku, anak kandungku, karena itu aku angkat. Sedangkan orang yang bertakwa adalah anak istri satu yang lain, jadi saya rendahkan. Jadi orang-orang bodoh di dunia ini panci anak kandungnya dunia. Sedangkan orang-orang yang bertakwa adalah anak dari dorroh, istri yang satunya lagi jadi anak tiri. Maka enggak dimuliakan. Maka orang yang bertakwa di dunia ini sering diuji, sering diterpa ujian, karena memang mereka bukan anak kandung dunia, anak tirinya dunia. Sedangkan orang-orang bodoh, orang-orang yang jahat, mereka adalah anak kandungnya dunia. Jadi wajar kalau diangkat. Ini syarah dari bait syair Al-Imam Ibnu Wardi ini, semoga bisa dipahami dan diambil manfaatnya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.